Harvest Community. Untuk kemerdekaan bangsa dan negerinya. suara sumbang menggema, dia dendangkan balada juga kisah hidupnya. Dia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan, norma kemanusiaan telah sirna terabaikan, yang pernah merasakan kerasnya perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan negerinya. Bertopang tongkat penyenggang dan timbang langkah kakinya, namun langkah nuraninya tegap tak tergoyahkan. Terima kasih buat para sahabat-sahabatku semuanya.